بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita masuk ke al-fasl al-khamis terkait pembahasan al-mulakhas fi usul al-fiqh. Ya ini fil mutlaqi wal muqayyadi. Maksudnya al-fasl al-khamis fil mutlaqi wal muqayyadi. Fasal yang kelima, ini fasal kelima dari kitab atau apa kemarin? Oh, al-mabahith ya. Al-mabahith al-mutaalliqah bil alfaz. Iya. Jadi ini fasal yang kelima dari pembahasan-pembahasan yang ada di usul fikih terkait lafaz-lafaz. Ya, terkait terkait lafaz-lafaz begitu ya. Nah, setelah sebelumnya kita ngebahas soal amar dan nahi, kemudian sebelumnya lagi am dan khas. Nah, di sini kita bahas soal mutlak wal muqayyad. Nah, kata Syekh ya, kata musannif di sini, al-mutlaq wal muqayyad fil mabahith al-mutaalliqati bihima kal-'am wal khas. Jadi pembahasan ini ataupun fasal yang kelima ini, yaitu fasal mutlak dan muqayyad ini, itu pembahasan yang terkait dengan keduanya ya, itu seperti am dan khos ya. Jadi kaitannya itu seperti am dan khos ya, kaitan pembahasannya. Jadi pembahasan mutlak sama muqayyad ini mirip sama seperti am dan khos ya. Tapi kalau am dan khos dengan amar dan nahi itu kan berbeda ya, beda jalur. Nah, ini mutlak dan muqayyad ini ya seperti am dan khos ya, pembahasan yang terkait itu sama seperti am dan khas. Jadi fil mabahith al mutaalliqati bihima kal ami wal khas. Jadi pembahasan yang terkait dengan keduanya ini mirip dengan al am dan al khas. Ya masalah apa ya kok kita bilang ya? Masalah soal keumuman gitu ya. Ya, soal keumuman. Karena maknanya pun mirip ya. Sebab kita pun dalam bahasa kita mutlak itu kan kita anggap kita maknakan kita pahami umum gitu kan. Kemudian muqayyad itu kita bilang kayak terkait kan gitu ya. Ya karena memang bahasanya saya pun terkait ya. Baik. Itulah kenapa di sini Syekh bilang kal'ami wal khasi ya. Pembahasannya itu seperti al-am dan khas. Ya, pembahasan yang terkait pada mutlak dan muqayyad. Nah, kemudian dia pun definisikan apa itu yang dimaksud dengan mutlak. Wal mutlaqu ma dalla 'alal mahiyati bila qaidin min wahdatin aw kathratin. Jadi mutlak itu apa saja ya, dan apa saja di sini tentunya maksudnya adalah lafaz ya, seperti di am kemarin ya, maksudnya adalah sebuah lafaz yang menunjukkan atas substansi yang tanpa kaitan ya, qaid ya, tanpa ikatan, tanpa apa, tanpa syarat ya, gitulah kira-kira, bila qaidin, tanpa kaitan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan mutlak. Min wahdatin au kathratin, kaitan berupa satu ataupun banyak. Tanpa ada kaitan ke sana. Ya, alal mahiyah. Jadi apa-apa yang menunjukkan atas seluruh substansi tanpa kaitan. Min wahdatin au kathratin. Baik satu ya, berupa satu ataupun banyak. Wa dzalika kan nakirati fi siyaqil itsbati fi qaulina akrim rajulan. Contohnya adalah seperti kalimat nakirah ataupun isim nakirah di konteks positif. Kalimat nakirah di konteks positif. Nah, kalau kalimat nakirah di konteks negatif ataupun nafi itu masuk ke am ya. Jadi beda ya, tetap beda bab antara am dengan mutlak. Jadi enggak bisa kita samain soal am sama mutlak. Ya am pembahasannya sendiri, walau pembahasannya terkaitnya mirip ya. Terkait pembahasannya, soal pembahasan apa yang terkait di dalamnya itu mirip, hanya saja bab mutlak ya bab am ya am, bab mutlak ya mutlak ya. Karena seperti di sini ya, sighah mutlak itu seperti an-nakirah fi siyaqil isbat. Nah, karena kalau an-nakirah fi siyaqin nafi ataupun isim nakirah di konteks negatif, maka itu masuk ke umum ya, seperti la raiba fi kan gitu. Tapi kalau nakirah di konteks positif ya, seperti akrim rajulan ya, maka ini mutlak namanya. Ini enggak bisa dibilang umum. Ya, akrim rajulan ini bukan umum ya. Tapi ini mutlak. Namun ini mutlak namanya. Nah, begitu. Akrim rajulan. Jadi ya enggak bisa kita samakan. Walau sama-sama nakirah, ya benar, walau sama-sama nakirah. Tapi kalau yang satu itu kita masukkan kategori lafaz umum. Nah, kalau yang ini kita bilang ini lafaz mutlak. Nah, begitu. Baik. Nah, tinggal permasalahannya, walladzi yahummu, ini mudhaaf atau misal ini? Apa bacanya ini? Mudhaaf atau misal. Ya, kalau misal berarti wahama yahimu. Kan gitu ya. Kalau mudhaaf berarti hamma yahumu. Ya. Ya, hamma yahumu ya. Ya benar, hamma yahumu. Ya. Ini soalnya ahumu. Berarti kalau hamma artinya ya, hamma kayaknya. Mudhaaf ini. Walladzi yahummu fi hadzal mawdu', dan yang menjadi permasalahan di mawdu' ini, ya di pokok pembahasan ini ataupun di fasal ini adalah huwa annahu idza warada al-lafdhu fi makanin mutlaqan wa fi makanin muqayyadan fa hal yuhmalu al-mutlaq 'ala al-muqayyad. Nah, di sini problemnya tadi itu ya, membahas, tapi ya saya pahami yang menjadi pemahaman saya, nanti kalau memang ada yang salah kita ralat. Nah, jadi kata Syekh di sini, kata musannif, setelah dia beliau apa namanya, setelah beliau mendefinisikan kepada kita apa yang dimaksud dengan mutlak, dan mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan atas mahiyah ataupun lafaz yang menunjukkan atas mahiyah tanpa qaid, tanpa kaitan, tanpa ikatan, tanpa syarat, min wahdatin, berupa satu ataupun banyak. Nah, kemudian dia contohkan terkait lafaz mutlak ini seperti kan nakirati fi siyaqil itsbat, ya contohnya akrim rajulan. Nah, tapi di sana ada permasalahan, ada problem, walladzi yahummu fi hadzal mawdu' huwa, dan yang menjadi problem dalam permasalahan ini adalah annahu idza warada al-lafdhu fi makanin mutlaqan wa fi makanin muqayyadan, yakni bahwasannya apabila terdapat sebuah lafaz, ya, terdapat lafaz yang dalam satu tempat dia mutlak, maksudnya tanpa qaid, yakni tanpa kaitan, tapi di dalam satu tempat yang lain, ya di tempat di dalam tempat yang lain lagi dia muqayyad, pakai kaitan, ya maksudnya dikaitkan, kan gitu, ada kaitannya. Nah, jadi permasalahannya manakah yang harus kita hukumi, fayahmilul mutlak alal muqayyad, apakah kita memenangkan muqayyad daripada mutlak, ya artinya memenangkan muqayyad atau mengalahkan memenangkan muqayyad, mengalahkan mutlak. Tadi ada yang di bawahnya contoh hurimat alif ini kata wajam yang dibahas jam. Jam di sini lafaznya kata dia umum, mutlak. Tapi di firman Allah yang lain ditakid sama lafaz jam apa? Air yang mengalir. Jamul masfuh. Nah, jamul masfuh. Maka hukum seperti ini dia dibawa ke muqayyad. Itu kata dia tadi. Nah, tapi jawaban Syekh katanya apa? Fihi tafsil. Harus dirincikan dulu ini katanya, kan gitu ya. Fihi tafsil. Illa annahu ijmalan yuhmalu alaihi. Ya. Illa annahu ijmalan yuhmalu alaihi. Akan tetapi, ya, pada umumnya memang dimenangkan muqayyad daripada si mutlak. Tapi fihi tafsil tetap ya, fihi tafsil, ada perincian. Hanya saja memang secara umum, ya secara global, secara kebiasaannya, ya, atau kebanyakannya, yuhmalu alaihi. Ya ini apa? Yuhmalul mutlaqu alal muqayyadi. Ya ini apa namanya, memenangkan muqayyad dan mengalahkan mutlak. Ya, jadi yang dibawa ataupun yang dipakai adalah muqayyad. Itu secara umum. وذلك كالرقبة التي ورد الشرع ورد الشرع بإعتاقها كفارة فإنها قيدت في بعض المواضع بالإيمان كما في كفارة القتل في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. Contoh akan hal ini seperti masalah budak ataupun hamba sahaya yang terdapat di dalam syariat untuk apa namanya untuk membebaskannya. Ya, jadi ada di dalam syariat, ya, di mana syariat memerintahkan kita untuk memerdekakannya, ya, memerdekakan budak sebagai kafarat. Maka sesungguhnya budak tersebut itu dikaitkan di dalam sebahagian tempat, ya, di dalam sebahagian tempat itu dikaitkan dengan mukmin, ya, kata-kata mukmin, ya, qayyidat bil iman, ya, dikaitkan dengan kata-kata mukmin. Kama fi kafaratil qatl, sebagaimana dalam permasalahan kafarat pembunuhan, fi qawlihi ta'ala, yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka merdekakanlah budak yang mu'minah. Jadi di sini qayyidat bil iman, dikaitkan dengan harus adanya keimanan, kan begitu. Ini di satu tempat, ya. Nah, tapi di tempat yang lain, wa utliqat fi ba'dil mawadhi, tapi di tempat yang lain tidak tanpa kaitan, wa utliqa, dimutlakan, ya, tanpa kaitan, wa utliqa fi ba'dil mawadhi kama fi kafarati zihar, ya, ini sebagaimana yang terdapat dalam kafarah zihar. Nah, tadi kan kalau di kafarah qatl Allah mengkaitkan dengan iman, sementara di kafarah zihar ini Allah memutlakannya dengan mengatakan fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, ya, ini merdekakanlah budak sebelum melakukan jima, kan begitu, ya, sebelum keduanya melakukan jima. Jadi di sini hanya disebutkan raqabatin, fatahriru raqabatin. Nah, maka kata Syekh, jika kasusnya seperti ini, ya, kata musannif di sini, fayuhmarul mutlaq alal muqayyid ihtiyatan, katanya. Maka di sini kita memenangkan mutlaq dan memenangkan muqayyid dan mengalahkan mutlaq sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian. Wa yushtaratul iman fir raqabati fi kaffaratiz zihar. Jadi disyaratkanlah harus ada keimanan pada si budak dalam kafarah zihar. Nah, begitu. Kira-kira benarkah pemahaman kita ini dari penjelasan ini? Jadi berarti makna dari fayuhmalul mutlaq al muqayyad adalah memenangkan mutlak memenangkan muqayyad, mengalahkan mutlak. Berarti itu maknanya, ya? Mutlaklah yang dimenangkan. Hah? Kebalikan dari yang atas tadi, ya. Iya, berarti makna dari ungkapan yuhmalul mutlaq alal muqayyad itu berarti artinya adalah kita memenangkan muqayyad, mengalahkan mutlak. Maknanya bukan soal, kalau masalah soal istimbatnya fihi tafsil, kan gitu. Ya. Kalau perinciannya kayak begini, maka di sini kita yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah pemahaman dari yuhmalul mutlaq alal muqayyad, pemahaman atas konteks yuhmalul mutlaq alal muqayyad, pemahamannya adalah memenangkan muqayyad, mengalahkan mutlak. Itu pemahamannya, kan? Walaupun masalah istimbatnya itu tergantung perinciannya, karena fihi tafsil. Nah, fihi tafsil ini nanti yang akan kita bahas, kan gitu. Yang akan kita pelajari, tapi enggak di buku ini, ya. Karena buku ini tidak membahas secara panjang lebar. Cuma yang jelas di sini dikatakan fihi tafsil. Kalau menurut musannif, enggak bisa langsung diputuskan kita memenangkan muqayyad dan mengalahkan mutlak. Ya, fihi tafsil. Kalau perinciannya seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh musannif, maka di sini kita memenangkan muqayyad dan mengalahkan mutlak sebagai bentuk kehati-hatian kita. Ya, kewaspadaan kita, ihtiyatan. Karena kalau kita memerdekakan budak mukminah, maka enggak ada problem. Ya. Maksudnya enggak ada permasalahan, kan? Tapi kalau kita memerdekakan budak kafir, maka kalau ternyata kita salah, ya kan, jadi kan ada masalah. Jadi intinya kita memenangkan yang muqayyad, atau dengan arti kata kita memerdekakan budak yang mukmin, itu nggak ada nggak ada permasalahan sama sekali, gitu, ya, kira-kira demikian. Ya, ihtiyatan, ya, intinya bentuk kehati-hatian kita lah. Ya, atau misalkan seperti kita milih, walau kita tahu bahwa isbal itu khilafiyah, kan gitu, tapi kita milih pokoknya celanaku cengkrang lah, kan gitu, bentuk kehati-hatian kita, atau bentuk keluarnya kita dari khilafiyah, kan gitu, kan, Ya kira-kira itulah samalah kasus sama ini. Wallahu alam. Jadi berarti enggak salah lah pemahaman kita terhadap konteks yuhmalul mutlak alal muqayyad, bahwa di sini yang menang adalah muqayyad. Maksudnya konteksnya. Jadi yang menang muqayyad, yang kalah mutlak. Itulah ya. Wallahu alam bissawab. Ya, mungkin pertemuan ini satu pasal ini aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.